Kapal di bab 2 jalan cerita. Beda kalau bab 1, bab 3 itu penuh dengan cerita. Kalau bab 2 kan dia izin jalan ceritanya. Jalan ceritanya. Paling nanti buat makanan, buat jamaah, baru ada sedikit pembahasan di bab 4. Baik, kalau yang mualif rahmatullahu ta'ala, sekarang wa'auzar al-isim ar-ruba'i. Al-mujarrad al-muttafaq alaiha khumsah. Wazan, wazan, isim ruba'i mujarrad. Kan sulati kan sudah. Berapa wazan sulati? Hah? Ada 10. Iya kan? Ada 10. Kalau ruba'i, kata beliau yang disepakati ada 5. Ini masya Allah ulama sudah teliti. Kalau dia isim 4 asli, maka ada berapa? 5. Pertama, fa'alalun. Isim ya, bukan fi'il. Fa'alalun, jadi tadi. Bifatih awalihi wa salitihi. Dipatah huruf pertama dan ketiga. Fa'lal. Paham? Pertama dan ketiga fathah. Wasukun itanihi dan disukun yang keduanya. Ini keterangan begini dari penulis. Ini nanti ketika salah cetak, kita tahu salahnya. Kan ini kan, dia bilang fathah yang pertama, yang ketiga, dan sukun yang kedua. Ka Ja'far. Seperti Ja'far. Ya, seperti Ja'far. Wa fi'lan. Ini kedua, fi'lan di kasrihima, di kasro keduanya, yaitu yang tadinya di fathah, di kasro sekarang. Huruf pertama dan ketiga, wa sukun itani, dan di sukun yang keduanya, ka zibrij. Seperti zibrij, ini lizilah, ini untuk perhiasan. Ya, zibrij ini perhiasan. Kalau Ja'far, ya nama orang asalnya adalah sungai kecil. Sungai kecil-kecil itu namanya apa? Anak sungai. Anak sungai namanya apa? Ja'far. Dijadikan nama orang. Ya? Dijadikan nama orang. La Ja'far misalnya. Kalau orang Buton, La Ja'far. Bangga ini. Tam Ismail, mana Ismail? Udah ikut dia di? Iya. Ini Ja'far. Jadi nama orang. Kalau ini Zibrij. Ini zinah perhiasan. Ya? Yang ini fu'lul di dhammihima. Jadi bisa di fathah, bisa di kasrah. Ini fu'lul di dhamma. Wa sukuni tani. Tentunya di sukun yang kedua. Seperti bursun. Ya. Seperti bursun li makhlib al-asad. Seperti bursun. Ini adalah makhlib al-asad. Taringnya singa. Bisa juga kukunya singa. Ya, bisa taringnya singa, bisa juga kukunya singa, itu namanya apa? Bursun. Bursun. Ya. Ini yang ke 3. Wa fi'allun. Fi'allun. Yaitu kalau dilepas berarti fi'allun. Cuma kan karena ketemu dua huruf sejenis, pertama sukun, kedua berharokat, jadinya di wazannya apa? Fi'allun. Kalau di nanti yang ditimbang tidak sejenis ya dilepas. Seperti dia bilang bi kasrin fathah bi kasro kemudian fathah fi'al kemudian falam musyaddadah kemudian setelah itu langsung lam yang di tasdid fi'alun ka seperti kimatrun kimatrun pas ini fi'alun pas Ahmad kimatrun. Apa artinya kimatrun? Libya al-kutub. Ini tempat kitab. Tempat kitab namanya apa? Ini kimatrun adalah tempat kitab. Yang bisa laci, bisa lemari, kecil, bisa. Tempat kitab. Ya. Kemudian yang kelima, fi lalun. Fi lalun. Bi kasri fa sukun fa fathin. Di kasro, kemudian sukun, kemudian fathah. Fi lalun. Kadir hamun. Seperti dirhamun. Kalau dirham apa? Jelas kalau dirham ya. Mata uang. Emas atau perak. Perak atau dirham? Emas. Perak. Wazan al-afas wazan. Al-afas menambahkan satu wazan. Berarti kalau ditambah ini berapa? 6. Yang disepakati itu tadi 5. Al-Afas menambahkan yang kelima yaitu wazan fu'lal. Dia tambah fu'lal. bidommin fasukun. Seperti dia dhamma kemudian apa? Sukun fa fathin, kemudian setelah itu fathah. Fu'lal. Fu'lal. Kajukhdab. Ini ismul lil asad. Ini nama untuk si singa. Jukhdab. Wadu wabadun yakul innahu far'un jukhdub. Sebagian mereka enggak, itu adalah cabang dari jukhdub. Berarti fu'lul. Kan fu'lul ada tadi. Paham? Itu cabang sebagiannya, jadi dia enggak masukkan. Bidom dengan bidomma. Wasohi annahu aslun lakinah qalil. Yang benarnya itu asalnya memang ada fu'lal, tapi ini sedikit katanya. Jelas ini? Berarti yang benarnya ada, tapi sedikit. Sudah? Jelas ini? Selesai. Inilah wazan-wazan kalau kata itu isim 4 huruf asli. Kalau isimnya 4 huruf, inilah wazan-wazannya. Semua ini asli. Semua ini semuanya adalah apa? Asli. Sekarang wa'udzanil kumasi. Ada kumasinya karena isim bisa. Paling sedikit aslinya apa? 5 huruf. Beda kalau fi'il. Kalau fi'il paling sedikitnya 4. Iya kan? Paling banyak aslinya 4. Paling sedikit 3. Tapi itu. Kalau isim ada 5. Kalau kalau arba'ah ada 4. Fa'allalun. Ini yang pertama. Fa'allalun. Ya, fa'allalun. Berapa itu semuanya? 5 itu. Karena lam pertama tasdid itu 2. Kemudian ada lam yang terakhir. Tah? Iya, jelas ini. Fa'allalun. Di fathah. Semuanya dari fathah. Musyadda dalam al-ula. Di tasdid lam pertamanya. Kasafarjal. Berapa huruf ini? 5. Fa'lalilun. Ini 5 juga. Ini yang kedua. Fa'lalilun. Di fathi awalihi. Di fathah awalnya. Fa' wasalifi. Dan yang ketiga. Fa'lal. Wasukun itani. Di sukun kedua. Fa'lal. Wakasir robihi. Di kasro yang keempatnya. Fa'lalil. Pokoknya dimanjakan sekalian tuh. Tanggal? Iya. Ikuti itu. Kajah marish. Jah marish. Ini lil mar'ah al-ajuz. Perempuan tua. Perempuan tua namanya dalam bahasa Arab. Jah marish. Sudah mbah-mbah. Paham ini? Jah marish. Perempuan tua. Fi'lallun. Fi'lallun. Kalau ini lam terakhir tasdid. Paham? Ya, di kasrin fasukun fafati. Dengan kasro fi. Kemudian sukun fi. Kemudian fathah fi'la. Musad dari lam astaniya. Di tasdid lam yang keduanya. Kaki. Kakir to'bun. Seperti kirto'bun. Ya, apa artinya kirto'bun? Lishay al-qalil. Untuk sesuatu yang sedikit namanya apa? Kirto'bun. Apa saja? Kalau dia sedikit, kirto'bun. Berapa banyak? Kirto'bun. Paham kan? Sedikit. Jelas ini? Langsung belum kasih tahu artinya. Paham, Ahmad? Wa tu'allilun. Ini yang keberapa sudah? 4. Bidomin fafatin wa tasdidil lam ula maksuro. Didoma kemudian fatah, kemudian ditasdid lam pertama di kasro. Fu'allil. Ya? Kakuda'mil. Seperti kuda'mil. Apa artinya kuda'mil? Huwa syai'ul qalil. Sama. Dia adalah sesuatu yang sedikit. Paham? Kuda'mil sesuatu yang sedikit. Namanya apa? Kuda'mil. Keberapa itu? 4. Mana lagi satu? Dia bilang tadi berapa? 4. Oh memang. Tambi. Kode alimta mimata kodama. Tambi catatan. Telah kamu ketahui dari apa yang telah lewat. Annal ismal mutamakin. Bahwasanya isim. Iya. Mutamakin. Isim yang mutamakin. Tahu isim mutamakin? Isim apa isim mutamakin? Ini istilahnya orang sorok. Kalau istilah orang nahu lain. Istilah nahu mu'rok. Istilah orang sorok mutamakin. Maksudnya isim mu'rok. Paham ini? Beda istilah saja, beda istilah. Iya. Kita lihat bahwasannya kalau isimnya isim mutamakin, isimnya mu'rob, perhatikan baik-baik. La takillu hurufu al-asliya an salata. Isim mu'rob tidak kurang, la takil tidak kurang. Hurufnya yang asli dari 3 huruf. Kalau isim mu'rab sudah tidak akan pernah kurang dari berapa? 3 huruf. Iya. Illa idza dakhala dakhalahu hatfu, kecuali masuk padanya penghilangan. Seperti yadun berapa huruf itu? Yadun berapa huruf? Kan 2. Tapi itu kan ada penghilangannya. Paham ini? Syaratnya tadi tidak kurang dari 3 kecuali masuk padanya apa? Penghilangan. Sebagaimana fi'il juga kan bisa jadi 2 kalau ada penghilangan. Sama. Kayadin wa damin, seperti yadin dan damin. Wa idah wa sinah, seperti idatun dan sinatun. Ini kan idatun asalnya idun. Wa'dun dihilangkan. Tuh ta marbutah itu tidak dianggap dalam kalimat. Kata marbutah itu selalu tambahan. Paham? Ta marbutah di dalam kalimat bahasa Arab dia selalu sebagai tambahan. Paham kan ini kaidah? Kalau antum ta marbutah bukan ta terbuka ya. Kalau ta terbuka asli. Ta terbuka seringnya apa? Asli seperti baitun. Paham? Asli. Kalau tanya tabulat, serinya zaidah, tambahan. Artinya dia tidak dihitung. Berarti ini kata idatun, sinatun, ini kata 2 huruf. Ada penghilangan. Kemudian kata beliau, wa anna auzan al-mujarrad minhu isrun. Wazan-wazan, diantum tahu dari yang telah lewat, wazan-wazan mujarrodnya ada 20. Kenapa bisa ini? Coba antum hitung. Berapa untuk yang 3? 10. 4 asli? 5. Iya kan? 5. Tapi ditambah tadi sama siapa? Afas, Hu'lal. Paham? Jadi semuanya 6. 5 asli? 4. Semuanya? Itu maksudnya. Jangan sampai antum bingung lagi. Mana maksudnya kenapa 20? Itulah. 3 asli 10. Paham? 4 asli 6. Dengan tambahan dari alafash, walaupun kosa katanya sedikit, empat asli, berapa? Empat asli, empat. Lima asli, empat. Ya, saya dengan itu ada anak, suruh keluar, payah kok. Dia mau minta ambil sesuatu di sini. Iya, jadi ini, masya Allah, semuanya 20. Al-Wahid wa Isrun atau 21 kama taqaddam. Kenapa jadi 21? Hah? Kenapa jadi 21 ini? Tambahan dari mana? Apa kira-kira yang dia tambah? Hah? Apa yang dia tambah? Mereka menukil yang mana itu? Yang dari 3 itu, yang dari Yanu katanya itu yang mereka kurangi hanya 1, yang dari 3 asli. Hanya fu'il, yang bentuk khusus untuk fi'il. Paham? Adapun fi'ul, ada. Paham kan? Adapun fi'ul apa? Ada. Cuman kenapa tidak ada? Karena berat saja akhirnya mereka ganti harokatnya. Kalau fu'il, memang dia khusus untuk apa? Fi'il. Yang jelas. Semuanya ini dikatakan 20 itu yang lebih aman. 20 itu lebih aman. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang mazidnya. Kalau mazidnya banyak tergantung masalahnya. Kan mazid ini masuk di fi'il. Masuk di fi'il yang tambahan yang ada di isim. Wa ammal mazid bihi fa'uzanu katsiro. Ada pun mazid padanya maka wazannya banyak. Iya, tapi dia bilang wala yatajawazu bizziyadah sab'ah huruf. Tidak melewati dengan tambahannya itu 7 huruf. Artinya paling tinggi isim adalah berapa? 7 huruf dengan tambahannya. Paham? Beda kalau fi'il. Fi'il paling tingginya dengan tambahan 6. Kalau isim 7 dengan tambahannya. Karena anna fi'il ayat tajawaz biziyada sittah. Sebagaimana fi'il tidak lebih dengan tambahannya 6 huruf. Fal isim sulati al-usul al-mazid bihi. Isim sulati asli dan ditambah padanya. Nah, ishibab masdar ishab. Iya. Masdar aslinya ishab, fi'ilnya. Terus jadinya apa? Ishibab. Karena kalau masdarnya ib'al, masdarnya ib'al. Paham? Apa yang terjadi masdarnya? Pasti ditambahkan huruf alif sebelum terakhir. Paham? Berarti kalau sudah 6 asli, 6 kan fiilnya. Kemudian di masdar harus tambah alif sebelum terakhir. Jadinya berapa? Jadinya berapa? Hah? 7. Itu maksudnya. Kan isyabah. Berapa huruf ini kalau kita hitung? Hah? Alif, shin, ha, alif, banya ada berapa? 2. Semuanya berapa? 6 kan? 6 fiilnya. Tapi kaidah masdar, kaidah masdar. Masdar dari fi'il. Ya, 6 huruf dari awal oleh alif di kasrah huruf ketiga dan ditambahkan alif sebelum terakhir. Nah, kalau ada lagi tambahan alif sebelum terakhir jadi berapa huruf? Hah? 7. Paham? Seperti gini atau kadang begini. Ini kan contoh sulit. Anggap ini. Istagfaro berapa huruf? 6 kan? Kalau dibuat masdar, kan tinggal antum kasrah huruf ketiga isti kemudian tambah alif sebelum terakhir. Jadinya apa? Istighfar. Berapa huruf jadinya? 7. Paham? Jelas ini. Pernah lewat enggak itu kaidah masdar? Pernah lewat di mana? Di Mekah. Saudara kasih tahu cara buat masdar kata yang diawali oleh alif. Dan dia 5 huruf atau 6? Oh, sudah lewat. Iya, wa ruba'i usulan masjidti. Rubai asli yang ditambah padanya ihron ja ihrin jama. Ini sama ini. Katanya ihron jama. Berapa huruf itu? Kalau ihron jama dulu berapa huruf? Hah? 6 karena dia ditambah 2 kan aslinya harjama. Tambahkan alif di awal dan tambah nun. Kan begitu. Jadi ihron jama. Kaidah masdarnya kasrah huruf ketiga sebelum terakhir ditambahkan apa? A alif jadinya ihrin jaman. Jadi berapa? Jadi berapa? 7. Ya, masdar ihron jamatil ibil. Ya, ida ida jitama'at. Ini masdar dari ihron jamatil ibil. Kalau dia ijtama'at, berkumpul. Kalau dia terkumpul namanya ihron jamat. Wal khumasil usul la yuzadu fihi illa harfun illa harfu mat qabla al-akhir aw ba'da. Masyaallah. 5 asli tidak ditambah ini faedah-faedah penting sekali ini. Ya, dia ringan tapi sangat penting dalam kosakata. Sementara yang 5 asli tidak ditambah padanya kecuali huruf mat sebelum terakhir atau setelahnya. Ditambah saja huruf mat sebelum terakhir alif atau setelah terakhir berarti tambahkan alif ya di sebelum terakhirnya juga. Contoh adrafut. Mana huruf matnya? Wow, itu tambahannya itu. Tahu huruf mat kan? Kapan huruf dikatakan mat? Kan huruf itu, huruf ilah ada 2. Bisa mat, bisa lin. Ya, lin gampang. Kalau sebelumnya di fathah. Sebelum ya fathah, sebelum waw fathah itu namanya huruf lin. Paham? Jelaskan. Ya, kalau mat kapan? Hah? Kalau harokatnya bersesuaian. Artinya sebelum waw dhammah namanya mat. Sebelum ya kasroh namanya apa? Ma. Berarti kalau alif selalu mat, selalu lin. Bahkan orang mengatakan selalu mat karena linnya tidak dipedulikan lagi. Kenapa dinamakan lin? Karena sebelumnya fathah. Kenapa dinamakan mat? Karena sesuai dengan a alif. Paham gak ini? Jelas ini. Ini dia bilang kalau dia huruf lin ditambah lin, baunya muhmal at-tarfain. Muhmal at-tarfain. Di muhmal 2 ujungnya. Tahu di muhmal? Tanpa titik. Berarti baik-baik. Kasih keterangan gitu. Muhmal artinya tanpa titik. Iya? Sudah? Daripada nanti antum bingung lah apa maksudnya muhmal. Tanpa titik 2 ujungnya. Masa mana 2 ujungnya? Siapa 2 ujungnya? Ujung awal dan ujung akhir. Itu maksudnya 2 ujung. Ujung awalnya apa? Ain tanpa titik. Berarti bukan goin. Ujung akhirnya? Ah? Wow. Ah? Apa? To tanpa titik. Karena kalau tak titik, Allah. Itu maksudnya. Paham kan? Tanpa titik. Bipatahatai bainahuma sukun. Paham keterangannya? Dengan duanya, dengan 2 fathah, yaitu huruf pertama dan ketiga, antara keduanya ada sukun. Lamat mumul fa, kemudian fa-nya di doma, dan fufufu ad-rafur. Paham ya? Itu dia. Ini isim li Duwaibah Baido. Ini nama untuk Duwaibah, hewan kecil, hewan kecil dan putih warnanya. Dia ini ad-rafur, nama untuk hewan kecil yang warnanya putih. Apa berarti ini? Kelinci, kecil ke kelinci? Kira kelinci besar kan? Ya? Ada apakah ada di kamu? Siapa yang pernah lihat? Ada? Apa? Apa artinya? Sejenis serangga. Mantap, Ustaz. Ya, sejenis serangga. Apa itu serangga? Banyak jenis serangga ini. Yang jelas warnanya apa? Serangga kecil warnanya putih. Cari itu. Paham enggak? Tugasnya apa? Cari, bawa pakai plastik. Iya. Kemudian waqobah taro. Qobah taro. Ini contoh untuk yang ditambahkan mat di akhirnya. Iya, ditambahkan mat di akhirnya. Mana dia matnya di akhirnya? Itu alif tam bi sukunil ain, bi sukun ainnya wa fathhi ma adaha dan di fathah selainnya. Qoba taro semuanya. Ini isim lil ba'ir al katsir asy'ad. Ini nama untuk unta yang banyak bulunya. Unta yang banyak bulunya namanya apa? Qoba taro. Iya. Wa amana kemudian kata beliau wa amana ada pun contoh. Khondaris ismunil khamar. Ini nama minuman yang memabukkan. Khondaris. Apa nama ini? Ini bahasa Inggris ini diarabkan. Enggak tahu nama Inggrisnya apa mereka sebut. Ini bahasa Inggris yang diarabkan. Mereka bilang apa? Khondaris. Isim nama untuk khamar. Fakila innahu rubai mazidbi. Ada mengatakan dia ini sebenarnya rubai bukan khumasi. Iya kan? Artinya kalau dia dikatakan tambah dia rubai tambah dua, baik tambah nun dan ya. Paham? Ada mengatakan seperti itu. Ya, fa waznuhu fan alil. Maka wazannya adalah fan alil, khondaris. Wal aula al hukum bi asalatin nun, dan yang lebih utama dihukumi nunnya adalah asli. Berarti kalau antum hukumi nunnya asli, berarti aslinya apa? Humasi atau rubai? Humasi. Ya ditambahkan huruf apa di awalnya? Huruf apa ini? Yang ditambahkan ini? Lin. Ya kan? Ditambahkan huruf ya. Iya, ini kata belum. It karena kodawaro dahad dan wazan finah telah datang wazan ini pada contoh barqa'id. Barqa'id sama kan? Khondaris. Ya, paham sama. Barqa'id. Apalagi ini lah libalat. Ini nama negeri, nama daerah. Dardabis. Dardabis ini lidah ya, untuk perkara yang rendah bisa juga dinamakan musibah dardabis. Ya. Wasalsabil ismul khamar. Salsabil ini nama untuk khamar. Ini kan sebazan semua ini. Sebazan semua itu untuk menunjukkan dia ada. Dia ada. Wa dia bilang terus apa itu selanya? Wali ainin fil jannah. Ini untuk nama khamar dan dia juga bisa untuk mata air yang ada dalam surga. Untuk mata air yang ada dalam surga dinamakan salsabil. Ini ya. Mata air yang ada dalam surga. Li'ainin fil jannah. Iya, untuk mata air yang ada dalam surga. Kila ada mengatakan mu'arrab. Wa kila arabi. Menurut min salsa sabiluhu. Masya Allah. Ada mengatakan dia mu'arrab. Tahu mu'arrab? Mu'arrab artinya kata ajam yang diserap dalam bahasa Arab. Itu namanya mu'arrab. Ya? Kata ajam tapi diserap ke Arab. Wakila ada juga mengatakan dia Arabi. Dia adalah bahasa Arab. Bukan ajam, dia yang diarabkan. Paham? Ya? Manhud diambil. Diambil maksud sumbernya dibuat min salis dan sabiluhu menjadi salsabil. Jadi aslinya salis, salisa, sabiluhu aslinya salisa sabilu menjadi salsabil. Paham maksudnya? Itu aslinya. Kama fi shifa al-ghalil, sebagaimana dijelaskan dalam shifa al-ghalil. Wa bil jumlah, secara kesimpulan, fauzanul mazid fihi tablughu 308. Masya Allah. Kesimpulannya, wazan mazid itu mencapai 308 wazan. Kalau dijumlah semuanya, mazidnya mencapai berapa? 308 wazan. Ala manakul Sibawai, sebagaimana dinukil oleh Imam Sibawai, Imam Nahm. Wazada ba'duhum alaiha nahu 80. Kemudian sebagian mereka menambah atas apa yang dinukil oleh Sibawai itu sekitar 80. Berarti ditambah jadi berapa? 388. Ma'adhafin fi ba'dihha, bersamaan dengan adanya kelemahan pada sebagiannya. Wa sayati insyaallah ta'ala fi babi ziyadah, akan datang nanti penyebutannya dalam bab-bab tambahan. Qanun bihi yu'rafu az-zawaid minal asli, aturan yang dikenal dengannya nanti tambahan dari asli. Nanti kita bisa kenal nanti kapan dihukumi, kan huruf tambahan itu kan sa'altumuniha, kan itu huruf tambahan. Kapan sin tambahan? Paham? Kapan hamzah tambahan? Kapan lam tambahan? Sa'al tu. Kapan ta tambahan? Ni. Kapan nun tambahan? Ni ya. Kapan ya tambahan? Ha. Kapan ha tambahan? Setelahnya ada alif. Ha. Ada alif. Kapan alif tambahan? Ada aturannya nanti. Paham? Ini nanti insya Allah dengan itu nanti kita bisa langsung tahu. Ini tambahan. Ini tambahannya. Paham? Antum sabar bab 2 ini yang saya seperti sudah saya katakan tidak ada ceritanya kecuali sekali-sekali. Nanti kita akan baca terus. Ya kan? Alhamdulillah. Maaf.